silakan kepada para jemaah sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan pendalaman materi terhadap materi Jumat tadi mengenai hak Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Selamat, maju Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ustaz, sebelumnya mohon maaf mungkin pertanyaannya agak panjang, tapi ini perlu ada jawaban yang tuntas karena selama ini menjadi pertanyaan dalam batin saya pribadi. Jadi Pak Ustaz menyampaikan satu ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, yang pertama. Ini bukankah itu yang dimaksud? Kalau kita ingin mencintai Allah, maka ikuti Rasul bagaimana Rasul mencintai Allah, yang pertama. Kemudian kalau ini yang dimaksud adalah mencintai Rasul, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta? Karena kalau cinta diibaratkan tadi melebihi cinta kekasih, cinta diri sendiri dalam tua, ini berarti cinta yang tumbuh, yang timbul dalam hati seorang, ini sulit sekali untuk dipaksakan. Tapi kalau yang dimaksud adalah mengikuti apa yang dikatakan Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang, ini bisa kita ibaratkan, bukankah banyak ketika seorang mengikuti sebuah peraturan, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tapi dia sendiri gak menyukai polisi misalnya. Kemudian yang terakhir, banyak orang mengatasnamakan cinta Rasul, tapi dalam berperilaku ketika ada orang yang berkata-kata mengejek Rasulullah, kemudian ia melakukan satu tindakan yang anarkis. Padahal Rasulullah sendiri pernah menyontohkan ketika beliau berdakwah, ini beliau disakiti tapi tidak membalasnya dengan satu keburukan, tapi beliau bahkan mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Nah, kami mohon untuk dirinci dari pertanyaan ini, kami ingin mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kalau saya tidak salah, minggu lalu saya mengatakan bahwa pada diri Rasulullah itu ada akhlak Allah. Oh bukan, ada akhlak Allah. Saya ingat ayat Allah yang mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Jadi kalau boleh saya objek sedikit, jadi ucapan itu agak kontradiktif. Seolah saya salah. Kedua, yang hari ini yang saya katakan ayat tadi, wa masaka wa masaka di dalam kata lil alamin, lil alamin. Kadang-kadang kita lil diri sendiri aja tidak, boro-boro lil alamin. Saya, kita lil diri sendiri tidak. Istri di rumah makan kantor, suami di rumah makan mewah-mewah. Apakah ini uswah daripada Muhammad Rasulullah? Bahkan maaf, ada juru dakwah yang mewah-mewah, kemudian jemaahnya mesti pakai kartu keluarga gembel, kartu keluarga miskin. Tidak mukhair. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita sepakat untuk mencintai Allah itu harus melalui kecintaan kepada Nabi. Tidak mungkin Allah kita cintai tapi kita tidak mencintai Rasul, karena yang menjabarkan seluruh daripada ajaran Allah adalah Rasul. Maka itu seseorang yang ke Baitullah, dia tidak pergi ziarah kepada Nabi, maka itu Nabi mengatakan ketika ketika seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasul, mengapa seseorang itu ya Nabi tidak mau masuk ke dalam Ka'bah?" Nabi mengatakan, "Ka'bah yang tidak mau melihatnya." Satu. "Ya Nabi, bagaimana seseorang yang haji kemudian tidak ziarah kepadaku?" Maka Nabi mengatakan, "Dia memetik buahnya, melupakan akarnya." Jadi kecintaan kepada Allah setara dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Seseorang yang cinta kepada Allah adalah harus melalui nabinya, karena nabinya itu adalah contoh bagaimana dia mencintai Allah. Oleh karena itu, bukan sekedar mengikuti saja, kecintaan itu bukan ikut saja, kecintaan itu adalah mengorbankan segala sesuatu. Karena ciri cinta itu apa sih? Lima katanya ciri cinta. Satu, ciri cinta itu mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita cinta kepada Nabi yang setiap hari kita sebut namanya tapi kita tidak kenal siapa dia? Satu. Yang kedua, innal muhibba liman yuhibbu muti. Sungguh orang yang cinta itu akan taat. Bukan dia cinta itu terpaksa, tidak, taat. Taat lain dengan rambu-rambu yang kita taatin itu. Ya kan? Karena taat kepada rambu-rambu enggak dapat pahala. Karena taat dapat pahala. Kemudian mengenal, mengikuti, yaitu kecintaan itu mengikutinya, innal muhibba liman yuhibbu muti, orang yang cinta itu akan senantiasa taat kepada yang dicintai. Yang ketiga, dia berjuang apa yang diperjuangkan oleh sang kekasih. Yang keempat, dia cemburu dengan apa yang diganggu oleh kekasihnya. Yang keempat, dia mengorbankan apapun yang ada padanya. Itu cinta. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi katakanlah, ya Rasul, sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya jika kalian mencintai Allah, maka cintai Nabi, bukan sekedar ikuti saja, tapi cintai Rasul itu dulu. Bagaimana cara mencintai Allah? Bagaimana yang dikatakan tadi? Bagaimana Nabi itu mencintai Allah? Bahkan untuk itu kita lihat dulu bagaimana kehidupan Rasulullah, baru bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti apa yang dikatakan tadi oleh Bapak, maaf, salah satu mencintai Nabi, Nabi mengatakan takhallaqu bi khuluqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Ini sekalian saya saja. Siapa yang manusia yang pertama kali yang berakhlak dengan akhlak Allah? Tidak lain adalah para nabinya, karena dia maksum. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu tidak ada yang setara dalam, maaf ya Pak ya, dalam sang penciptaannya, dalam sifat-sifat yang tidak terbatasnya. Nabi memiliki sifat terbatas, tetapi Nabi diperintahkan Allah, takhallaqu bi khuluqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlak Allah. Maksudnya kita mengikuti akhlak Allah itu pemaaf, sabar, seperti itu. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti kita menduakan, mengkultus Nabi sebagai derajat Tuhan. Tidak sama sekali. Itu tidak ada di pikiran seorang mukmin itu, mengkultus Nabi sebagai anak Tuhan. Tidak. Tapi memang manusia yang berakhlak. Oleh karena itu Nabi diberikan itu sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Qul ja'alaqad ja'akum rasulun min anfisikum azizun aziz. Ya kan, raufun rahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wa tab'an nur an-nur, seperti itu. Maksudnya apa? Karena nabi inilah manusia sebagai suri tauladan kita, yang dia itu memang berakhlak meneladani akhlak Allah. Iya. Iya. Itu lain, Pak. wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Itu Allah balik. Iya. Jadi begini, kita tidak akan katakan bahwa Nabi itu di atas Allah, orang gila itu. Sepakat kita, Allah itu segala-galanya. Tetapi Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi, mencintai Nabi. Bukan berarti Nabi itu bersifat dengan sifat Allah yang mutlak, tidak. Seperti itu. Tetapi Al-Quran memberikan itu sifat kepada Nabi. Jelas itu sepakat semuanya. Sepakat itu, tidak ada yang kontroversi bahwa Allah itu akan ada setara, tidak ada. Tetapi kita tidak menyangkal bahwa Allah itu memberikan sifat-sifatnya kepada siapa? Pada Nabi. Kalau gitu ayat itu hapus. Laqad ja'akum nur, telah datang cahaya. Nur itu nama siapa? Allah. Hapus saja itu Quran. Bapak tak ngerti ini. Oke. Bukan, maksud saya gini Pak, tidak ada satupun yang menyetarakan Allah dengan makhluk, gak ada. Iya, tidak ada. Tetapi Allah mengatakan kepada nabinya, ini Quran. Memang. Iya, silakan. Yang kedua. Iya. Yang kedua apa tadi? Iya, orang yang mengatas kecintaan itu innallahi muhibban liman yuhibbuhu muti. Orang yang cinta itu enggak mungkin bertolak belakang dengan apa yang dia cintai. Kalau dia mencintai seseorang itu kemudian dia tidak mengikuti apa yang dicintai, namanya munafik. Jelas kan? Ya kan? Termasuk akhlaknya seperti itu. Ya kan, saya ingin tuntaskan kepada Bapak ini bahwa kita sepakat, enggak, kita sepakat bahwa Allah itu di atas segala-galanya. Tetapi Allah dalam Al-Qur'an memberikan sifat-sifat itu kepada Nabi. Seperti Ibrahim pun diberikan sifat oleh Allah Halim. Ibrahim pun diberikan sifat kepada Allah Halimun. Itu Halim nama siapa? Nama Allah. Rauf nama siapa? Nama Allah. Bukan berarti Nabi itu jadi Tuhan. Tidak sama sekali. Iya kan? Oke. Silakan warna. Udah, baik, udah. Kita sepakat, udah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai khutbah tadi Pak Ustaz, mengenai seorang ibu yang menyediakan anaknya untuk dikorbankan gitu ya, akan dipersembahkan sebagai cintanya kepada Nabi. Saya ingin tahu, apakah etika perang pada saat itu tidak ada seleksi? Apakah tidak ada? Saya di bayangan saya tadi itu anaknya itu anak masih di bawah umur kan? Di bawah umur, masih kecil. Apakah Nabi tidak menseleksi orang-orang yang boleh ikut perang yang seperti apa? Ya? Anak itu sudah berumur 20, 22, dan 24. Sudah agak dewasa, memang belum kami. Nabi pun mengatakan, ya Ali, ya Salman, taruh dia di mahzana, di tempat logistik. Dia yang lari, karena ayahnya itu dari Al-Ansar meninggal dalam peperangan Badar. Seperti itu. Jadi Nabi tidak salah untuk menaruh dia di mahzan, baitul mahzan namanya, logistik. Tapi ketika terjadi peperangan yang kedua, dia melihat situasi yang sudah seperti itu, dia lari tanpa izin daripada Nabi seperti itu. Mungkin doa dari ibunya seperti itu. Wallahu a'lam. Para sahabat ingin menggambarkan betapa cintanya Nabi itu kan sudah melarang sebetulnya. Nabi sampai mengatakan kalau begitu minta izin dengan ibu. Seperti itu. Ada seseorang juga datang kepada ya Rasulullah. Itu kalau tidak salah dalam peperangan Tabuk. Ya Nabi, aku mau ikut. Tapi ya Rasulullah, orang tuaku itu tidak mengizinkan aku karena dia sudah tua. Nabi mengatakan, berkhidmahlah kepadanya. Satu hari, satu malam bersama ibumu sama dengan engkau berperang denganku satu saat. Seperti itu, itulah kemuliaan orang tua seperti itu. Ya. Kita sepakat Bapak bahwa Allah itu di atas segala-galanya, Nabi itu adalah manusia pilihan, manusia yang Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk kita mengikutinya, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Gerak-geriknya semuanya adalah tidak ada celah, karena dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia adalah azim, sedangkan dunia Allah katakan mata'ul hayatid dunia qalil, kecil sekali. Saya rasa mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kita berbeda pendapat, karena semuanya adalah keragam dalam kehidupan kita. Yang terpenting tujuan kita adalah bagaimana caranya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.